Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله dengan syarahnya dari Syekh Ubaid حفظه الله تعالى dalam غراس الجنة. Sampai pada ucapan musannif wahu al-imamu Ahmad rahimahullah, ar-rajm wal-rajmu haqqun ala man zana waqad assan idha a'tarafa waqamat alayhi bayyina waqad rajama rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam waqad rajamat al-a'immatul rashidun. Kata beliau Imam Ahmad rahimahullah, dan rajam, yani hukum rajam, adalah hak. Ala man zana, atas siapa yang berzina. Wa qad ahsan, dan telah muhsan. Aw ida'tarafa, kalau mengakui. Wa qamat alaihi bayyina, atau ditegakkan padanya empat saksi. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمت الأئمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah merajam, dan para imam-imam ahlu sunnah juga pernah merajam, yani penguasa-penguasa muslim ahlu sunnah juga merajam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti yang dibahas oleh Imam Ahmad kali ini, walaupun mungkin sisinya sisi hukum, yaitu masalah hukum rajam, tetapi dimasukkan oleh beliau dalam usul as-sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Limana? Mengapa demikian? Padahal itu masalah fikih, bukan masalah akidah, bukan masalah fondasi. Iya, tetapi hukum rajam ini cukup sebagai contoh satu hukum yang bisa membedakan mana ahlus sunnah dan mana ahlul bid'ah. Siapa yang menerima hukum rajam, maka merekalah ahlus sunnah yang berpegang dengan sunnah. dan siapa yang menolaknya, maka mereka adalah ahlul hawa rata-rata. Yang namanya orang mengikuti hawa nafsu, akalnya, perasaannya, atau taklid kepada nenek moyangnya, atau yang lainnya, maka mesti mereka akan menolak hukum yang bernama hukum rajam. Rasanya tidak berperi kemanusiaan. Ini hukum terlalu kejam. Dan sekian banyak lagi ucapan-ucapan mereka yang bodoh. Ikhwani fiddina azakumullah, beratnya hukum rajam seimbang dengan susahnya syarat-syaratnya. Lihat syarat-syarat yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Man zana, orang yang berzina. Waqad ahsan, dan sudah muhsan, sudah pernah menikah. Dan yang ketiga, dia mengakui sendiri atau dipersaksikan oleh 4 saksi. Kalau mengakui sendiri berarti dia adalah orang yang ikhlas, memang ingin dibersihkan dirinya. Yang keempat, yaitu didatangkan 4 saksi, adalah 4 saksi yang benar-benar melihatnya sendiri. Bukan dengan orang lain, bukan dengan berita, bahkan bukan dengan video. Harus melihat sendiri. Maka hampir-hampir susah untuk terjadi yang demikian. Maka hampir gak pernah terjadi seorang dirajam karena 4 saksi. Beberapa kali terjadi, sangat jarang sekali, itu pun pengakuan. Zina itu ya Rasulullah. Aku berzina ya Rasulullah. Tidak. Kamu mungkin begini, mungkin. Ya Rasulullah, wallahi. Demi Allah, aku berzina. Rasulullah membuang mukanya ke arah lain. Orang itu pergi ke arah lain. Kemuka Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, zina itu. Bersumpah sampai 4 kali menyatakan zina itu, zina itu. Itu pun Rasulullah masih bertanya kepada para sahabatnya, ini orang apakah sehat akalnya atau ada sesuatu pada pikirannya. Mungkin ada kelainan. Ya Rasulullah, dia a'aqaluna. Dia adalah orang yang paling cerdas di antara kami. Setelah diperiksa atau diketahui dengan pasti bahwa orang ini sehat akalnya, maka Rasulullah SAW merajamnya. Dan kemudian memujinya. Ketika ada seorang yang menggibahinya, kata Rasulullah SAW, sungguh engkau telah berbicara ucapan yang sangat busuk. Orang ini sekarang sedang berenang-renang di sungai Jannah. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Atau dia bertaubat dengan taubat yang kalau dibagikan untuk seluruh penduduk Madinah, lakafathum, akan mencukupi mereka. Adapun yang dirajam karena dipersaksikan oleh 4 saksi, hampir-hampir belum kita temui. Dan kalaupun ada, berarti orang ini memang benar-benar bejat yang pantas dirajam. Berarti dia berzina depan umum. Semua orang lihat. Timba masuk sumurnya. Karena kalau tidak terlihat timba masuk sumurnya, tidak diterima persaksiannya. Aku lihat dia bergumul berdua. Kamu lihat duhul? Enggak, tidak diterima. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hukum Allah. Hukum Allah yang ada dalam Quran. Hukum Allah yang pernah diturunkan dalam kitab Taurat. Hukum Allah yang pernah diturunkan dalam kitab Injil. Hukum Allah SWT yang pernah diturunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Ketika orang Yahudi atau 2 orang Yahudi berzina, kemudian dipersaksikan, kata Rasulullah SAW, rajam. Tidak ada hukum di tengah-tengah kami. Ada dalam kitab kalian. Buka kitab kalian. Dibuka. Tidak ketemu. Kata Rasulullah, angkat jarimu. Diangkat jarinya, ternyata ada di bawahnya tulisan tentang hukum rajam bagi mereka yang berzina dan muhsan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Di dalam Al-Quran pun pernah ada lafadznya. Pernah ada artinya, nusikha lafdhuhu wa hufidha hukmuhu. Dan ini salah satu contoh bentuk nasakh yang dinasakhkan lafadznya, tapi hukumnya tetap berlaku. Lafadznya hilang. Allah cabut kembali. Tetapi hukumnya tetap ada. Dan hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Hudud dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau berdiri di mimbar dan menasihati umat Islam kaum muslimin, beliau mengkhawatirkan akan hilangnya hukum rajam. Maka beliau berkata di mimbar, "Inna Allah ba'atha Muhammadan bil haqqi wa anzala 'alaihi al-kitab." Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran. Dan menurunkan bersamanya kitab Al-Quran. Wa kana mimma unzila alaihi ayatul rajam. Dan di antara ayat yang diturunkan adalah ayatul rajam. Qara'naha, kami membacanya. Wa hafidhnaha, kami menghafalnya. Wa wa'ainaha, kami memahaminya. Wa akhadnaha, dan kami mengambilnya. Warajama Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah SAW pernah merajam. Warajamna, dan kami pun pernah merajam. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kami pernah merajam. Rasulullah SAW pernah merajam. Kami pernah merajam. Fa'akhsya. Ayatiya qailun yaqul. Aku khawatir, kata Umar bin Khattab. Datang orang berkata, kami tidak dapati rajam dalam Quran. Fayadhillu, akhirnya dia sesat karena meninggalkan satu hukum, faridah min faraidillah, faridah dari faridah-faridah Allah. Nazalat fil Quran, Allah telah menurunkan dalam Quran, dan Allah cabut kembali kalimatnya, tetapi ditetapkan hukumnya. Rasulullah merajam, kami pun merajam. Maka siapa yang menentang hukum rajam berarti menentang hukum Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau ada orang yang bertanya, bukankah telah dicabut ayatnya, berarti sudah hilang hukumnya. Apakah semua hukum-hukum yang Allah turunkan melalui lafaz-lafaz Al-Quran? Tidak. Bahkan Al-Quran Allah turunkan dalam keadaan global, dirincikan oleh Nabiuna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan sekian banyak perkara-perkara yang diharamkan oleh Rasulullah SAW dan tidak terdapat di dalam Quran secara rinciannya, tetapi globalnya ada, yaitu ikutilah Rasulullah, taatilah Rasulullah. Ma atakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Dan itu cukup. Rasulullah SAW merajam, dan para sahabat merajam bersama Rasulullah SAW. Dan di zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman kami pun melaksanakan rajam. Lihat ikhwan ibn a'azam, kalau kalian menolak dengan alasan lafadznya tidak ada dalam Quran, berarti kalian sama dengan ahlul ahwa yang menolak hukum haramnya yang berkuku tajam, yang burung yang memakan binatang, haramnya keledai jinak, haramnya yang bertaring anjing, kucing, dan sejenisnya. Berarti kalian akan menolak juga. Biasanya memang iya, orangnya itu-itu juga. Sama aqlaniyun atau ahlul ahwa, sahibu hawa, pengekor hawa nafsu. Tidak ada dalam Quran, ada dalam hadis. Apalagi ini pernah diturunkan ayatnya, tetapi Allah cabut kembali, Allah tarik kembali lafadznya, tetapi Allah tetapkan hukumnya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis dari Umar bin Khattab ini menunjukkan bahwa Umar sudah menduga. Ittaqu firasatal mu'min. Dan beliau memang seorang yang dijuluki dengan mulham atau dijuluki dengan muhaddatsun, karena kata Nabi SAW, "Lau kana muhaddatsun fi ummati la kana Umar." Kalau saja ada muhaddatsun, makna muhaddatsun mulhamun, yang diberi ilham oleh Allah, niscaya kalau ada pada umatku, niscaya Umar orangnya. Beliau sudah menduga ini yang kayak gini nih bakal ditolak oleh orang-orang yang sahibu hawa. Aku khawatir akan ada dari umat Islam yang menolak hukum rajam. maka ketahuilah bahwa ini dalam Al-Quran dan ini disebutkan oleh Allah, dan Allah tarik lafadznya, Allah tetapkan hukumnya, dan Nabi merajam, kami pun merajam. Aku khawatir akan muncul orang-orang belakangan yang menyatakan gak ada rajam dalam Quran. Ikhwani bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Ubay dalam syarahnya, kalimat ar-rajum fil lughah secara bahasa maknanya adalah al-hazaf atau al-qazf. Dengan qaf, maknanya menuduh. Atau melempar. Melempar dengan batu, qazf. Melempar dengan ucapan, berarti melempar tuduhan, itu juga qazf. Demikian bahasa Arab. Maka kata beliau, hissan au ma'nan. Secara lugawi, secara bahasa. Hissan bil sijarah, kalau secara hissi berarti melempari dengan batu, atau kalau secara makna katuhmah, seperti tuduhan. Wa dhannal kadzib, prasangka yang dusta. Maka Allah sebutkan mereka-mereka yang menebak jumlah ashabul kahfi dengan julukan rajmam bil ghaib. Yaquluna salasatu wa rabi'uhum kalbuhum, wa yaquluna khamsatun wa sadisuhum kalbuhum. Semua itu rajman bil ghaib. Apa itu rajm? Menebak dengan dusta, dengan prasangka yang salah, prasangka yang tidak tepat, dengan prasangka yang sangat lemah. Maka yang demikian barakallahu fikum dikatakan rajam lughatan, secara bahasa. Adapun syara'i yang sedang dibahas oleh kita adalah darbuz zanil muhsan bil hijarah hatta al maut. Rajam secara syar'i maknanya adalah melempari seorang pezina yang sudah muhsan dengan batu hingga mati. Wa huna su'al, kata Syekh Al-Zaid. Di sini ada pertanyaan. Ma'alaqatu hadhil mas'alah bihadhihi risalah wa hiya fil aqidah. Apa kaitannya masalah ini dengan masalah kita? Usul sunnah. Ini masalah akidah, masalah usul, prinsip-prinsip sunnah. Kenapa rajam dibahas? Wa rajam minal ahkamil fiqhiyah. Sedangkan rajam ini hukum fikih, pembahasan fikih. Ma'alaqatu rajam bihadhihi risalah. Kalau begitu apa hubungannya rajam, hukum rajam, dengan risalah kecil yang berjudul usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah? لماذا دونه المصنف وهو الإمام رحمه الله في مجون لماذا ضمنه هذه الرسالة. Kenapa Imam Ahmad memasukkan masalah rajam di dalam kitabnya yang diberi judul prinsip-prinsip agama? لماذا ضمنه, mengapa beliau masukkan di dalam risalahnya? Karena هذا رد على الخوارج, karena ini merupakan bantahan terhadap kaum khawarij. Kaum ekstrim yang bernama khawarij atau yang dijuluki dengan khawarij. Annal khawarij la yaquluna bil rajm. Ternyata mereka tidak sependapat dengan rajm dan menolak hukum rajam. Dengan alasan, tidak ada ayatnya. Wa hadis, hadisnya juga ahad katanya. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Ternyata antara ahli bidah dengan ahli bidah yang lainnya seperti ini. Saling berkait. Ini Mu'tazilah menolak dengan akal. Ternyata ujungnya juga menganggap orang berdosa kekal dalam neraka. Kayak khawarij. Walaupun istilahnya berbeda. Khawarij yang ternyata dikira kebidahannya cuma mengkafir-kafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin, ternyata mereka juga menolak hadis ahad seperti Mu'tazilah. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Mereka sesama ahlul bid'ah tidak saling mendahului. Mereka selalu saling memberi malah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya sering ada kontradiksi dan sering ada keanehan pada ahlul balal. Sering ada keanehan pada ahlul balal. Yang kamu anggap ekstrim, keras, giliran pada masalah rajam, mereka sebaliknya. Memakai perasaannya. Itu kejam, tidak layak. Loh, kamu kan orang yang kejam. Gampang menumpahkan darah kaum muslimin. Kalian khawarij membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin, merobek perut orang yang saleh, Abdullah ibn al-Arab rahimahullah. Dan istrinya kamu bunuh, dan kamu robek perutnya, kamu keluarkan janinnya, dan kamu bunuh sekalian janinnya. Apakah itu tidak lebih kejam dari rajam? Kok aneh? Saat ini engkau jadi kalimat atau jadi orang yang lembut, yang berperasaan, enggak tega. Kok aneh? Demikian pula sebaliknya. Yang terlihat sangat lunaknya ajaran mereka. Semua boleh. Ibahiyah. Ini enggak apa-apa. Itu juga enggak apa-apa. Ini juga. Iman tetap sempurna, kata Murjiah. Iman tetap sempurna. Tapi giliran penguasa yang berbuat zalim, kata mereka, serang halal darahnya, kita berontak. Lu katanya iman enggak berkurang, berarti penguasa imannya sempurna dong. Kenapa diperangi? Lihat kontradiksi selalu. Mereka dalam agama mereka, ajaran mereka selalu kontradiksi karena tidak mengikuti hujjah, mengikuti pikiran mereka sendiri, perasaan mereka sendiri, akhirnya centang pernah. Akhirnya berbagai macam pertentangan di antara pendapat mereka dengan pendapat mereka sendiri. Yang ini ekstrem ke kanan, yang ini ekstrem ke kiri. Ikhwan ibn na'azumlah, kembali kepada ucapan Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala. Mereka kaum khawarij mengatakan bahwa hadisnya ahad. Ahad itu gak bisa diterima. Ini ucapan Mu'tazilah. Sama. Setali tiga uang. Padahal alirannya seakan-akan dua kelompok yang berbeda. Ternyata ujung-ujungnya sama. Bahkan seluruh ahli bid'ah adalah satu ajaran. Apa itu? Sahibu hawa. Pokoknya mengikuti hawa nafsu. Mengikuti kemauan pikiran perasaan mereka sendiri, hawa nafsu mereka sendiri. Itulah seluruh ahli bid'ah. Maka paling cocok untuk menyebutkan satu kalimat yang mencakup seluruh ahli bid'ah adalah ahlul ahwa. Pengekor hawa nafsu. Fa kaifa yatruk al-yaqin al-mutawatir al-Qur'an ila akhbar yumkin an yukadzdzab ruwatuha aw yakdzib ruwatuha aw kama qalu, kata mereka beralasan kenapa hadis ahad harus ditolak. Bagaimana kita meninggalkan yang yakin dan mutawatir yaitu Al-Qur'an? Itu yakin mutawatir. Kemudian kita tinggalkan Al-Quran dan kita kembali kepada akhbar, berita-berita, hadis-hadis yang mungkin saja dusta. Perawinya bisa jadi berdusta. Mengapa kita tinggalkan Quran, kita pakai hadis ahad yang tidak meyakinkan? Alasannya pun sama dengan alasan Mu'tazilah. Kalau mutawatir meyakinkan, kalau ahad tidak meyakinkan. Apa maknanya ahad? Ahad adalah riwayat yang tidak sampai mutawatir. Sehingga walaupun satu jalan, dua jalan, tiga jalan, bahkan bisa empat jalan, lima jalan, semuanya sahih, itu pun masih belum mutawatir. Mutawatir itu sekian banyak jalan, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk bersepakat dalam berdusta. Tidak mungkin mereka untuk bersepakat untuk berdusta. Seperti jam'un minal ulama an jam'in minal ruwat an jam'in minal a'imah an jam'in minal sahabah. Dari sekian banyak orang, dari sekian banyak orang, dari sekian banyak orang, dari sekian banyak orang, dari sekian banyak sahabat dari Nabi. Apakah mungkin mereka bekerja sama, sepakat untuk dosa? Tak mungkin. Nah itu mutawatir. Kalau belum mencapai mutawatir, masih dianggap ahad. Ini jalannya banyak, ya tapi belum mutawatir. Masih dianggap ahad. Dan itu ajaran bid'ah mereka, Mu'tazilah dan juga Khawarij. Kalau ahlu sunnah melihat bahwa kalau rawi itu tiqatun tiqah an mislihi hafizun tamud dhabti, kuat hafalannya, kokoh hafalannya, dan dia jujur terpercaya, an mislihi dari orang yang sama, bersambung sanadnya terus pada Nabi, maka harus diterima, wajib diterima. Kalau tidak diterima, berarti engkau menolak hujjah yang qat'iyah yang Allah telah turunkan. Karena Allah yang menakdirkan adanya para imam-imam yang jujur terpercaya, yang mereka dalam keadaan merupakan penghafal-penghafal kuat. Alasan apa kamu tahu? Ya mungkin saja berdusta. Barakallahu fikum. Kalau dikatakan dia adalah orang yang jujur terpercaya, maka artinya dia orang yang tidak berdusta. Mungkin sesekali berdusta. Kita menjawab satu dengan kaidah, kedua dengan kenyataan. Dengan kaidah bahwa kalaupun dia mungkin berdusta karena manusia, apakah dia mungkin berdusta atas nama Rasulnya? Apakah mungkin dia berdusta atas nama Allah padahal dia orang saleh, mukmin, taqi? Itu yang salah. Kenyataannya, barakallahu fikum, enggak ada para ulama yang berani berdusta kepada atau atas nama Allah dan atas nama Rasul. Kaidah yang kedua, kalaupun kamu bicara tentang prosentase kemungkinan, ini kaidahnya umum, tapi dipakai oleh para ulama. Kalau kita hitung kemungkinan, kemungkinan mereka berdusta, kemungkinan orang-orang ini berdusta dengan kemungkinan orang yang saleh, mukmin, penghafal kuat tadi yang jujur terpercaya disaksikan oleh orang-orang sekitarnya, berapa persen kemungkinannya? Lebih dari 50% atau kurang dari 50%? Kemungkinannya sangat kecil, di bawah 50%. Bisa 30%, oh bahkan lebih bawah lagi. Mungkin hanya 5% kemungkinannya. Bahkan mungkin lebih bawah dari itu. Karena mungkin saja dia berdusta mungkin pada perkara-perkara dunia, pada atas nama Allah, gak akan berani mereka. Atas nama Rasul, gak akan berani. Jadi kecil sekali kemungkinannya. Yang demikian secara kaidah kalian pun gak akan dipakai, kemungkinan terlalu kecil. Tidak dianggap. Oleh karena itu, para ulama, fuqaha, ahli fiqih, sepakat. Kalau dhannya dhannur rajih, diterima. Apa dhannur rajih? Pendapat atau prasangka yang dominan. Jadi hukum. Kalau syak, tidak jadi hukum. Tapi kalau prasangka dominan, jadi hukum. Alhamdulillah, para fuqaha adalah adkia, orang-orang cerdas, orang-orang jenius. Maka mereka menyatakan hukum itu berkisar pada dua perkara, al-yaqin wa ghalabatu dhann. Hukum itu berkisar pada dua ini. Yakin, harus diterima, harus dilaksanakan. Ghalabatu dhann, harus diterima, harus dilaksanakan. Kalau sudah syak ke bawah, tidak dianggap. Baik. Mereka pasti kalau masih punya akal yang sehat mengatakan, ya iya sih, di bawah, jelas di atas kemungkinannya kecil, di bawah 50%. Tapi berarti yang lebih besar, dugaan dia jujur. Jadi hukum. Kamu ketika mau cukur, tukang cukur yang ngasah peso, kamu percaya kalau dia gak bunuh kamu? Yakin atau bon? Gak akan bunuh saya. Yakin atau zon? Atau prasangka kamu? Ya emang prasangka sih. Kecil apa besar? Karena prasangkanya besar, kamu berani. Tapi kalau sudah musim peperangan, yang ngasah besok, ini siapa? Dari musuh apa dari kita? Kalau terjadi fitnah-fitnah berdarah, na'udzubillah seperti zaman PKI. Kamu tengok, ini orang siapa? Kenapa khawatir? Ini barakallahu fiikum, harus diakui bahwa ghalabatul dhann adalah ilmu. Ghalabatul dhann adalah ilmu. Ilmu itu al-yaqin wa ghalabatul dhann itu semua ilmu yang harus dipakai dan diterapkan. Yang syak ke bawah tidak dianggap ilmu. Apalagi waham. Waham itu yang kemungkinannya kecil, kemungkinan benarnya. Sehingga orang-orang yang menolak hadis ahad itu bukan orang-orang cerdas, orang-orang dungu. Mu'tazilah itu yang mendewakan akalnya, ternyata mereka enggak memakai akalnya. Karena mereka ketika berhitung, dan ini kontradiksi mereka, ketika berhitung kemungkinan-kemungkinan, mereka juga berkata bahwa kemungkinan yang dominan itu dipakai. Tapi giliran hadis, oh itu belum tentu. Masih mungkin dia dusta. Apa enggak diukur seperti ucapanmu pada perkara lain? Prasangkanya dominan atau tidak? Apakah dia prasangka yang kuat atau prasangka yang lemah? Apakah dia ghalabatul dhon atau dia waham? Kamu biasanya menghitung, tapi giliran pada hadis kontradiksi, tidak menghitungnya, tidak dianggap itu adalah dhonnul ghalib, enggak dianggap. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, apalagi kita sudah katakan tadi kemungkinan dusta itu sangat amat kecil, apalagi atas nama Allah, apalagi atas nama Rasul, sangat kecil sekali karena mereka orang-orang yang saleh dan jujur terpercaya. Sudah disaksikan, sudah dibuktikan. Qala rahimahullah hafizahullah, kemungkinan kata mereka bisa dusta, bisa berita-beritanya didustakan, bisa begini, bisa begitu, yang ternyata itu kemungkinannya sangat amat kecil sekali yang tidak dianggap. Warajmu syartuhu, tetapi rajam itu ada syarat-syaratnya. Pertama, al-ihsan. Dan itu sudah disebutkan oleh Imam Ahmad karena beliau faqih, muhaddits ahli hadis. Man zana wa qad ahsan, berarti syarat pertama apa? Ihsan. Makna ihsan adalah seseorang yang sudah pernah menikah dan dukhul, artinya benar-benar menikah, bukan hanya akan saja, tapi benar-benar menikah, kemudian zina, maka ini namanya zina muhsan. Seorang yang bulugh atau sudah dewasa. Kedua, berakal, bukan orang gila. Ketiga, hurriya, orang merdeka, bukan budak. Karena budak hukumannya separuhnya. Yang keempat, wat'un mithluhu. Aifi nikahin sahih. Berarti, orang yang muhsan, itu syarat pertama baru, dianggap muhsan kalau dia orang yang dewasa. Anak kecil tidak dianggap muhsan. Kedua, akil, orang gila tidak dianggap muhsan. Yang ketiga, hurriyah, orang merdeka. Kalau orang masih dalam perbudakan, tidak dianggap muhsan. Yang keempat, benar-benar dia sudah jima dalam nikahnya. Wopok, itu lebih mengarah pada jimanya. Wat'un mithluh, dia sudah menjimai yang dinikahinya. Ayat jima fi nikahin sahih, yaitu dia jima dengan nikah yang benar. Kalau anna rajulan balighan aqilan hurran tazawwaja majnunatan la yusamma muhsanan. Berarti harus mithluhu, lawannya, lawan jenis yang dinikahi juga sama-sama seperti ini. Dewasa, berakal, merdeka. Kalau ini merdeka, ini enggak merdeka, belum muhsan. Ininya normal, ininya gila, stres, enggak masuk. Maka dikatakan, kalau seorang merdeka, dewasa, berakal, tetapi nikah dengan majnunatan la yusamma muhsanan. Nikah dengan perempuan yang gila, tidak dikatakan muhsan. Demikian pula a'kasa, law anna mra'atan balighatan aqilah hurrah, wanita merdeka bebas cerdas artinya berakal, tazawwaja majnun, dinikahi oleh seorang, tazawwajaha majnunun, dinikahi oleh orang gila, la yuhsinuha, maka dia tetap tidak muhsan. La budda an tatahaqqaq hadhil umur al arba'ah, maka harus ada empat tadi baru orang itu dikatakan muhsan. Kita ulang empat perkara ini. Kapan seorang dikatakan muhsan? Pertama, orang itu berakal, dewasa, atau dewasa dulu, dewasa, baligh, berakal, merdeka, dan sudah ada jima dalam nikahnya dengan yang sejenisnya. Ini dengan syarat tiga ini tadi. Yang dinikahinya sama-sama aqil, baligh, hurrah, merdeka. Baru dikatakan muhsan. Kalau dia sudah muhsan kemudian berzina, maka itu yang dirajam. Labudan tatahaqqaq hadhil umur al-arba'ah fi zawjaini. Empat syarat ini harus ada pada suami istri tadi. Rabi'uha sahhatun nikah wal wata' fihi. Yang mananya, yang laki apa yang perempuan? Dua-duanya. Yang zina tadi harus muhsan. Dan juga harus pernikahannya pernikahan yang sah. Ai mujarradul malakah la tuhsin. Kalau hanya memiliki saja, kumpul kebo, enggak ada akad, maka dia belum muhsan. Walaupun sudah seperti suami istri, punya anak dan seterusnya. Kemudian dia berzina, dia bukan muhsan, tidak dianggap muhsan. Karena hanya memiliki saja tanpa ada akad nikah. Rajulun balighun hur, aqilun. Zawajuhu saghiran fanala minha kama yanala minal kabira. Saghira 'adah la ya'tiha ar-rajul fa hadhihi la tuhsinuhu. Demikian pula kalau ada anak kecil dikawinkan, belum balik dia, dan terjadi apa yang terjadi padanya, mungkin karena memang zaman sekarang zaman karbitan, anak SD sudah ngerti zina, belum balik. Tapi ketika dikawinkan, jima dia. Apakah sudah muhsan? Belum. Belum muhsan. Tetap dia ghairu muhsan. La tuhsinuhu. Pernikahan tersebut la tuhsinuhu. Limadha? Ghairu baligh. Tidak baligh. Lakin ba'du shighar talaffat an-nazar wa takunu ka'anha bint 20. Tetapi kadang-kadang memang ada anak kecil yang membuat pandangan orang memandang kepadanya karena porosnya, parasnya, bentuk tubuh apa namanya? Dedegnya ya. Seperti orang yang berumur 25 tahun padahal baru umur 7 tahun. Ada yang seperti itu. Fahadihi qadiratun ala naili minha. Maka bisa saja terjadi zina dengan orang yang anak yang seperti ini. Kita katakan, ini masih kecil. Tidak dewasa, belum muhsan. Tetapi dia seperti gadis umur 25 tahun. Tidak diukur dengan bentuknya. Tetapi diukur dengan umurnya. Barakallahu fikum. Qalat Aisyah. Aisyah berkata, Idza balaghatil jariyatu tis'i sinin fahiya imra'ah. Kalau satu anak perempuan sudah berumur 9 tahun, maka dia sudah dianggap dewasa, sudah dianggap perempuan dewasa. Artinya kalau di bawah itu belum. Kalau di bawah itu belum. Ada musyahad barakallahu fikum. Generasi karbitan hari ini, generasi micin, mereka ini paham yang seperti itu dalam keadaan umur di bawahnya. Otak sudah lebih dari orang yang dewasa. Ini barakallahu fikum adalah musibah yang besar yang terjadi di zaman ini. Dan kalau na'udzubillah terjadi zina di antara mereka, tidak dirajam. Walaupun ada empat saksi yang menyaksikan. Walaupun mengakui sorahatan. Tetap tidak dirajam karena ghairu muhsan. Dia belum muhsan. Karena umurnya di bawah. Hada musyahad, ini kita saksikan. Ba'dul banat, beberapa anak-anak perempuan umruha tis'i sinin. Umurnya 9 tahun. Yakhsha 'alayha waliyuha min al-khuruj min al-bait. Orang tuanya mengkhawatirkan anaknya keluar dari rumah sendirian. Janganlah. Kenapa? Oh, masih kecil, baru umur 9 tahun. Sudah banyak terjadi. Wa mukhalatatul aulad, demikian pula bergaul dengan lawan jenisnya, dengan anak laki-laki. Jangan bilang masih kecil. Terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seorang anak masih kecil mau dinikahkan, tetangga-tetangganya ribut. Dia masih kecil, kasihan kan? Dia masih pengen main, masih gini. Dia belum ngerti apa-apa. Orang tua si anak perempuan ini mengatakan, saya nikahkan. Padahal bukan 9 tahun. Sudah SMP. Tetangga-tetangga masih kecil. Begitu ini nikah, dengan baik-baik, dengan orang yang baik-baik, anak tetangga itu ada yang hamil di luar nikah. Dengan sama umurnya. Maka berita tentang menikahkan anak kecil tadi langsung hilang. berganti dengan berita si fulan hamil di luar nikah, padahal masih anak 11 atau 12 tahun umurnya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang terjadi di zaman sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal afiyah, yang mungkin naudzubillah terjadi pada hampir setiap mereka-mereka yang merasa anaknya kalau 9 tahun itu masih kecil, 10 tahun dianggap kecil, 12 tahun dianggap kecil, biarlah mereka masih main selama mereka. Enggak mungkin lah terjadi apa, mereka masih kecil. Kata siapa? Ini generasi sudah naudzubillah, sudah mengerikan. Mereka dalam keadaan memiliki sekian macam perangkat-perangkat untuk mempelajari hal-hal yang seperti itu. Itu baru syarat pertama tadi, muhsan. Syarat kedua, al-bayyinah aw al-i'tiraf. Bayyinah aw al-i'tiraf. Pakainya aw bukan dan. Pengakuan atau dipersaksikan. Yang dipersaksikan oleh 4 orang muslim laki-laki. Kalau perempuan tidak dianggap. 4 orang laki-laki. Wadhahir ma'ruf indal jami', yang dikenal kejujurannya oleh semua yang di sekitarnya. Dengan persaksian yang tegas, jelas. Saya melihatnya. Aku melihatnya. Tidak cukup dengan kalimat. Aku melihat dia di atas dia. Tak cukup. Harus benar-benar dengan yakin. Lalu nanti takuna syahadat sharihah. Yang dipahami oleh hakim di pengadilan. Yang benar-benar jelas bahwasannya dia melakukan zina. Nala minhal jima' yang benar-benar terjadi jima' timba masuk sumurnya. Fil makanil ma'ruf, di tempat yang ma'ruf. Kalau tempatnya selain itu tidak dianggap sebagai zina. Di tempat yang ma'ruf atau dengan kehamilan. Laisa bidzatil zauj, dalam keadaan tidak punya suami. Hamil dari mana? Oh, saya Siti Maryam, tidak bisa. Yang hamil tanpa suami. Tidak ada. Kamu bukan dia. Fa'inal hamil qarinatun ala annaha zaniyah. Karena hamil itu menunjukkan kalau dia berzina. Tuma khallasul musanif. Rahimahullah. Ilal adillah allati taruddu syubhah. Kemudian musanif membawakan dalil-dalil yang membuktikan tentang syubhat-syubhat tadi adalah batil. Syubhatnya siapa? Syubhatnya khawarij. Menganggap tidak adanya bukti bahwa hadis tidak diterima kalau tidak mutawatir. Dibantah oleh musannif. Maka musannif rahimahullah menyatakan waqad rajamatil a'immatur rasyidun, sudah dilaksanakan oleh para khalifah-khalifah yang lurus. Ini bantahan. Mengapa bantahan? Karena engkau tidak menerima hadis itu. Abu Bakar menerimanya, Umar menerimanya, Utsman menerimanya, Wa Ali menerimanya. Mana yang lebih fahim, kamu atau mereka? Kalah. Fabuhitan ladzi dhalla. Bungkam orang-orang yang sesat tadi, enggak bisa menjawab. Oh, ini enggak bisa diterima, tapi oleh Abu Bakar diterima. Bersama para sahabat lainnya. Oleh Umar diterima dan para sahabat lainnya. Oleh para sahabat diterima. Kenapa kamu menolak? Alasan kamu tidak dipakai oleh para sahabat. Maka mereka-mereka ini terbantah semuanya, termasuk Yusuf Al-Qardawi. Aku luha wala karamah, kata Syekh Ubaid. Aku ucapkan sekarang dan tidak ada kehormatan. Termasuk di dalamnya Yusuf Al-Qardawi. Ana alam anni la umkin manduku min dukul al-balad alladhi yuqim fihi. I'lam hadha. Ma yumkin yastadifunani. Aku tidak mungkin demi Allah mengizinkan sebagai tamuku orang yang kayak Yusuf Al-Qardawi. Wallah, demi Allah, la yastadifunani. Aqlani yunkiru rajam, seorang aqlani yang mengingkari hukum rajam, bahkan berkata ketika mengingkarinya dengan kalimat, kaifa yakunu rajam law kana hadha zani fil qutub? Bagaimana hukum rajam kalau pezinanya ada di kutub, kutub utara atau kutub selatan? Ini ucapan orang bodoh, bukan ucapan ulama. Bukan ucapan orang alim. Urusan nanti dirajamnya oleh siapa kalau dikutuk? Astagfirullah. Astagfirullah. Unduru kaifal falsafah. Lihatlah bagaimana filsafat mereka. Mu'aridatan linnusus bil qiyasil fasid. Mereka menentang nas-nas dengan qiyas-qiyas yang batil. Hadza qiyasun yushbihu qiyas iblis. Qiyas-qiyas seperti ini mirip seperti qiyas iblis. Bukankah aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah? La'natullah ala iblis. Semoga Allah melaknat iblis. Rajama Rasulullah, sudah cukup sebagai hujjah. Wa rajama al-khulafa' ar-rasyidun wa la imma, dan para imam-imam min as-sahaba, bal wajada ar-rajam fi ayat min al-Qur'an kanat tutla, bahkan pernah ada dalam Qur'an dan dibaca oleh para sahabat, thumma nusikhat tilawatuha, kemudian dihapuskan dia sebagai tilawah, tetapi tetap dibaca ayatnya sebagai hadis. Jadi jangan dikira terus hilang. Bukan maknanya kalau engkau baca alhamdulillah rabbil alamin sampai selesai dalam salat, jangan kemudian berkata dengan ayat rajam membacanya, itu tidak, sudah tidak dimasukkan dalam Quran. Apa tidak boleh ya? Ketika selawat dzalin amin, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Enggak boleh. Kenapa? Itu bukan Quran. Tapi bukankah itu hadis yang tetap jadi hukum? Iya, demikian pula ayat rajam, dia tetap dalam keadaan sebagai hukum Allah, dibacakan oleh Rasulullah, dipraktikkan oleh Rasulullah, dipraktikkan oleh para sahabat, para khulafa ar-rasyidin, para a'immah. Wa hadza yakfi. Nah, di antaranya potongan ayatnya, والشيخ والشيقة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. Ini sudah tidak lagi dimasukkan dalam Quran, artinya tidak boleh dibaca sebagai tilawah setelah Al-Fatihah dalam salat. Hanya itu hukumnya tetap berlaku. Barakallahu fiikum wastawfiq wa afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.